بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada auqatus shalah, bab waktu-waktu shalah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asru, ini perkataan Imam Abi Syuja. Wal 'asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Wal 'asru, dan salat ashar, wa awwal waqtiha, awal waktunya adalah az-ziyadah, tambahan, ala dhillil mithli, bayangan daripada, ini terjemahnya gimana nih, az-ziyadatu ala dhillil mithli, adanya tambahan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya. Kemarin kita sudah singgung tuh ya tentang, waalaikumsalam warahmatullah, tentang bayangan waktu az-zawal. Jadi waktu zawal itu adalah bayangan yang pendek ya. Waktu zawal itu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu adanya bayangan yang pendek sekali yang mengarah ke timur karena matahari sudah mulai condong ke barat. Kemudian selesainya waktu zuhur itu ketika bayangan satu benda sama seperti bendanya plus ditambah bayangan zawal gitu. Katakanlah bayangan zawalnya itu 2 cm. Dia panjangnya 150 cm. Ya. Berarti waktu zuhur itu selesai kalau bayangannya dia itu sudah sampai 152 cm gitu. 150 itu ukuran dia, 2 cm itu bayangan zawal. Nah, ini yang namanya waktu asar. Kan enggak mungkin saat di satu waktu ada dua waktu salat zuhur, enggak mungkin. Maka waktu asar itu ziyadah ala dhillil misli. Kalau bayangan yang media adalah 152 cm, bayangan yang selesai waktu zuhur, mau ke waktu asar itu tambah dikit. 153 cm lah begitu. Az-ziyadatu 'ala dhillil mithli, bertambahnya bayangan daripada bayangan yang sama seperti bendanya ketika waktu zuhur selesai. Wa akhiruhu, dan akhir waktu fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar. Jadi dalam surat Asar ada waktu ikhtiar. Ila dhillil mithlaini, sampai bayangan satu benda dua kali daripada panjangnya bayangan itu, ilmislaini, dua kali panjang daripada benda aslinya. Jadi kalau bayangan dia, kalau dia 150 cm maka bayangannya itu menjadi 300 cm plus 2 cm bayangan zawal. Itu waktu asar, selesai waktu ikhtiar. Wafil jawazi, dan selesainya waktu jawaz, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nanti dijelasin nih apa itu waktu ikhtiar. Idza suara dhillu kulli syai'in mithlahu, kalau bayangan satu benda sama seperti bendanya, fahuwa akhir waqti zuhri, itulah akhir waktu zuhur, wa awwal waqti al-'asri lil khabar, dan itu sekaligus awal waktu asar lil khabari, sebab karena tadi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Jibril. Artinya kan sholat zuhur dengan sholat asar itu waktunya nempel. Maka selesainya waktu zuhur itu berarti masuk waktu asar. Kapan selesainya waktu zuhur? Bayangan suatu benda sama seperti bendanya ditambah bayangan zawal. Maka kalau asar ya tambah dikit gitu. Itu namanya waktu dhillu syai'i mithlahu wa ziyadah. Idza sarat dhillu kulli syai'in, kalau suatu benda itu sama bayangannya dengan benda tersebut, fahuwa akhir waktu zuhur, itu adalah akhir waktu zuhur, wa awal waktu al-asri lil khabar, sekaligus dia adalah waktu awal waktu asar lil khabari, karena sabda Nabi Muhammad, karena ada hadis yang dijelaskan sebelumnya tentang Jibril alaihi salam yang menjadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin labudda min ziyadati dhillin, akan tetapi harus ada tambahan bayangan. Nah, tadi dia 150 cm maka bayangannya itu 300 cm, tapi tambah dikit 300 cm plus 1 cm gitu. Iwa labudda min ziyadati dhillin, tapi akan tetapi harus ditambahin bayangannya dikit. Wa in kultu li anna khuruja waktu zuhri, wa in kultu, dan wa in kultu ini maksudnya apa nih, saya dari ini agak bingung nih. Li anna khuruja, bukan wa in kultu, wa in qalla, salah bacanya. Labudda min ziyadati dhillin wa in qallat, maka untuk menentukan masuknya waktu asar, bayangan satu benda itu harus ditambahin daripada bayangan yang sesama panjangnya seperti bendanya, ditambahin. Wa in qallat, walaupun tambahannya dikit. Li anna khuruja waqti zuhri, karena keluarnya waktu zuhur. La yakadu yu'raf illa bitilka ziyadah, tidak mungkin diketahui. Illa bitilka ziyadati, kecuali dengan adanya tambahan bayangan tersebut. Kan gitu, tidak mungkin kita tahu bahwa waktu zuhur selesai kalau tidak ada tandanya. Apa tandanya? Ya bayangannya itu melebihi daripada bayangan benda tersebut walaupun sedikit. Fa idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi, kalau bayangan suatu benda mithlaihi itu panjangnya dua kali panjang benda aslinya, kharaja waktu ikhtiar, maka selesai waktu ikhtiarnya salat asar. Wa summiya bidzalika li anna al-mukhtar huwa ar-rajih. Kenapa dinamakan waktu ikhtiar? Jadi waktu ikhtiar itu panjang benda sama bendanya, ketika selesai, ketika sampai pada waktu bayangannya itu dua kali panjang daripada bendanya, waktu ikhtiar selesai. Kenapa dinamakan waktu ikhtiar? Li anna al-mukhtar huwa ar-rajih, karena mukhtar waktu yang dipilih, wa huwa raji adalah waktu utama, waktu yang diunggulkan. Jadi maksudnya ini waktu sholat di mana sholat asar sangat besar pahalanya, yaitu ketika bayangan sama seperti bendanya sampai bayangan itu dua kali panjang daripada benda aslinya. Waqila, dan dikatakan juga, kenapa dikatakan waktu ikhtiar? Li anna Jibril alaihi salam, karena Jibril alaihi salam ikhtarahu, karena Jibril alaihi salam memilih waktu ini untuk salat asar gitu. Wa qauluhul jawaz, dan perkataannya Syekh Abi Syuja bahwa ada waktul jawaz, yaitu waktu jawaz asarat asar itu, jawaz itu artinya boleh. Waktul jawaz, waktu kebolehan salat asar, ila wurubi syamsi, sampai pada terbenamnya matahari. Hujjatuhu, dalilnya, qauluhu alaihi salatu wassalam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtul asri ma lam taghrubi syamsu, waqtul asar, waktu salat asar, yaitu terus-terusan ma lam taghrubi syamsu, selama belum terbenamnya matahari. Jadi kalau belum terbenam matahari itu masih waktu asar. Wa isnaduhu fi Muslim, dan sanadnya dalam kitab Sahih Muslim, mu'alam anna lil asri arba'atu awqat, ketahuilah wahai saudaraku, anna lil asri, bahwasanya lil asri untuk salat asar, arba'atu awqatin, itu dia punya empat waktu. Yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah, waktu utama, waktu yang paling unggul, waktu yang diafdolkan, waktu yang sangat diutamakan untuk salat asar. Wa huwa, waktu tersebut, ila ayyasira dhillu mithla syakhis, mulainya ketika bayangan suatu benda yasiru mithla asyakhisi, itu panjangnya sama seperti bendanya, seperti orangnya. Itu waktu apa namanya ikhtiar. Waktu jawazin bila karohatin, dan waktu boleh tanpa kemakruhan. Artinya udah hilang nih keafdolannya. Afdolnya hilang. Masuk ke waktu, waktu boleh. Waktu boleh tapi tidak ada kemakruhan. Wa huwa min masiril dhilli mislaihi, yaitu ketika bayangan suatu benda mislaihi itu dua kali panjang daripada bendanya. Itu mulai waktu jawaz di situ. Ilal isfirari, sampai langit mulai menguning. Bukan langit, matahari. Sampai matahari mulai menguning. Kalau langit menguning berarti mataharinya terbenam tuh, gitu. Jadi matahari mulai menguning ketika dia mau terbenam tuh mulai menguning. El isfirar tuh menguning. Kemudian yang ketiga, waktu karahatin, dan waktu yang dimakruhkan sholat. Ya'ni yukrahut ta'khiru. Ya'ni waktu ini adalah waktu di mana yukrahut ta'khiru ilaihi, dimakruhkan mengakhirkan sholat sampai waktu ini. Maka disebut waktu karah, waktu yang dimakruhkan. Wa huwa minal isfirar, dan dia adalah mulainya ketika matahari sudah mulai menguning, ila qubailil maghrib, sampai menjelang maghrib, menjelang terbenam matahari. Wa waktu tahrim, dan keempat adalah waktu qubail, itu artinya sebelum, dalam waktu yang sangat dekat, itu qubail. Jadi kalau qobla ya betul sebelum, tapi kalau qobla itu punya jangka waktu yang lumayan luas. Tapi kalau qubail itu sebelum, dalam jangka waktu yang sangat dikit sekali, namanya qubail maghrib. Waktu tahrim, dan waktu yang keempat adalah waktu tahrim. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karaha. Yang ketiga, waktu al-tahrim. Wahuwa ta'khiri sholati, yaitu mengakhirkan sholat, ila waktin, sampai pada waktu, la yasa'uha, yang tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sholat asar. Kalau 1 rakaat sih cukup, 2 rakaat cukup, cuman 2 rakaat masuk waktu maghrib. Jadi enggak cukup sampai. Dan ya karena waktu tahrim gitu ya, sebagian guru kami mengatakan ya orang berdosa kalau mengakhirkan waktu, mengakhirkan tanpa sebab sampai waktu tahrim. Walaupun sebenarnya tidak haram, karena dia sholat di waktunya. Waktu tahrim itu kan ukhsha, kan gitu, dikhawatirkan dia melakukan keharaman. Mikersek-resek. Tahu nih namanya. Jadi ila waktin la yasawaha, sampai pada waktu yang dia enggak cukup sholat 4 rakaat. Wa in kulna kulluha ada'an, walaupun, wa in, walaupun, kulna, kita katakan, kulluha, seluruh jenis sholat yang tadi, maksudnya di waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz, kemudian waktu karaha, kemudian waktu tahrim, semuanya kita bilang itu sholatnya ada'an, sholatnya di waktunya, tepat waktu. Walaupun ada namanya waktu tahrim, waktu yang sangat tidak disukai kalau kalian mengerjakan sholat di waktu tersebut. Itu waktu sholat asar, wal maghribu, dan maghrib. Ini perkataan Syabi Syuja. Wal maghribu, waktuha, dan sholat maghrib, waktunya wahidun, itu cuma satu. Jadi sholat maghrib waktunya cuma satu. Wahuwa ghurub syams, yaitu ketika terbenamnya matahari. Kila pendapat yang kadim itu kau apa namanya, dua waktu, yaitu satu waktu terbenam matahari, kemudian waktu kedua, maksudnya yamtad, waktunya bersambung sampai waibu batu syafak, hilangnya rona merah di langit. Tapi qaul jadid yang menjadi pendapat mazhab gitu, al-Buaiti, al-Muzani, ya maghrib itu satu waktu. Al-maghrib waktu hawahid, maghrib itu waktunya cuma satu. Wahuwa ghurubu syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari. Dalilu dzalika, dalil atas pernyataan tersebut, hadithu Jibril alaihi salam. Hadis Jibril, Jibril apa Jibril? Ini munsharif apa enggak? Hadis Jibril alaihi salam, hadis Jibril alaihi salam, li'annahu amman nabiyya. Karena Jibril alaihi salam mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi waqtin wahid, di waktu di satu waktu ya. Jadi Jibril alaihissalam ngimami Nabi Muhammad di setelah Isra Mi'raj itu kan dua hari. Hari pertama, hari kedua Nabi Muhammad diimami oleh Jibril. Jibril itu tidak pernah merubah waktu maghrib. Maghrib sih segitu-gitu aja. Kalau zuhur kan di awal waktu hari pertama, di akhir waktu hari kedua. Asar hari pertama awal waktu, hari kedua di akhir. Maghrib ya di itu aja. Itu kan hadis yang kita udah bahas kemarin. Jadi maka itu jadi bahwa maghrib itu waktunya cuma satu. Fil yaumaini. Li'annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi waktin wahidin. Karena Jibril alaihi salam mengimami Nabi Muhammad di satu waktu. Fil yaumaini, di dua hari di mana beliau menjadi imam Nabi. Wa mata yakhruju waktul maghrib. Kalau waktu maghrib cuma satu, yaitu ketika terbenam matahari. Wa mata yakhruju waktul maghribi. Kapan maghrib itu selesai waktunya. Mata. Kapan yakhruju, keluar. Waktul maghribi, waktu sholat maghrib. Kapan waktu sholat maghrib itu selesai. Fihi qawlani, di dalam hal ini ada dua pendapat. Al-jadidul azhar, pendapat yang jadid. Al-azhar dan juga yang ini kuat. Padahal enggak kuat yang jadid. Justru yang kuat itu yang qadim. Al-jadidul azhar berarti ini yang mentaqidin alis ini. Enggak tahu nih dia minum yang mana nih. Karena ketika bahas tentang Al-Qadim juga cakap juga. Al-Jadidu pun qawl jadidnya Imam Asy-Syafi'i Al-Azhar, dan ini yang kuat, yang lebih nyata. Annahu yakhruj, bahwasanya salat maghrib itu yakhruj, keluar waktunya. Bimiqdari taharatin wa satri auratin wa adhanin wa iqamatin wa khamsi raka'atin. Waktu sholat maghrib itu mulainya ketika terbenam matahari. Kapan selesainya? Selesainya dengan waktu sekedar. Yakhruju bimikdarin. Keluar waktu sholat maghrib bimikdarin dengan ukuran toharoh orang bersuci. Wasatri auratin, kemudian dia nutup aurat. Maka mukena kalau perempuan, maka kain sarung baju koko kalau laki-laki. Wa adhanin, kemudian adhan. Wa iqamatin, kemudian iqamah. Wa khamsu salawatin, dan lima rokaat. Wa khamsu rokaatin, lima rokaat. Katakanlah toharoh 3 menit. Atau 5 menit. Memakai kain 2 menit, 7 menit. Azan 7 menit, 14 menit. Kemudian iqamah 1 menit, bahkan kurang. 14 menit, 15 menit itu deh. Kemudian sholat 5 rokaat. 5 rakaat bisa 3 menit. Jadi 14 15 menit sampai tambah 3 menit kira-kira jadi berapa menit? Jadi 15 menit. Itulah waktu salat maghrib. Jadi setelah terbenam matahari sampai 15 menit kemudian itu selesai waktu salat zuhur. Jadi waktu salat zuhur itu selesainya bimikdari taharatin, dengan seukuran orang taharah, wasati auratin, nutup aurat, adzanin, adzan, iqamatin, kemudian iqamah. Wa khamsu raka'atin, dan 5 raka'at sholat. Wal i'tibaru fi dzalika, dan yang menjadi standar daripada apa yang disebutkan, i'tibar yang menjadi standar fi dzalika dari hal itu yang tadi kita sebutkan, taharah, nutup aurat, azan, iqamah 5 raka'at, bil wastil mu'tadil, dengan ukuran yang middle, yang enggak kekencengan, enggak kelamaan. Enggak kecepatan, enggak kelambatan. Al-wasil mu'tadil, tengah-tengah yang mu'tadil, yang wajar. Itu namanya waktu sholat maghrib fil qawril jadid, dalam pandangan Asy-Syafi'i yang jadid. Wal qadim, dan qawl qadimnya Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya la yakhruju hatta yaghiba syafaqul ahmar. Sholat maghrib itu tidak selesai waktunya, artinya tidak keluar waktunya sampai kapan? Sampai yagibu, hatta yagiba nih, hatta karena hatta itu minan nawasib ya. La yakhruju hatta yagiba syafaqul ahmar. Tidak keluar waktu sholat maghrib hatta yagiba syafaqul ahmar, sampai hilang ronak merah di langit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalil, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul maghribi idza ghabati syamsu, waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari atau hilangnya matahari, hilangnya qarsus syams, seluruh bulatan matahari hilang. malam yaskuti syafaq, selama sampai, maksudnya gitu, sampai belum hilang itu syafaq merah, rona merah. Kalau rona merah itu sudah hilang, maka selesai waktu maghrib. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna sa'iran, bahwasanya ada seseorang yang nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an mawaqiti salati, daripada waktu-waktu salat. Fa shalla bihi, maka kemudian orang tersebut salat bersama Nabi. Jadi karena dia pengen tahu waktu salat itu kapan-kapan, maka ditanya sama Nabi. Lalu Nabi Muhammad, dia udah besok ikut salat di sini 2 hari gitu. Salat 2 hari. Hari pertama ditunjukin waktu salat segini-segini, hari kedua kemudian ditunjukin. Fa shalla bihi yawmaini, kemudian beliau salat menjadi makmumnya Nabi Muhammad yawmaini 2 hari. Fa shalla bihi al-maghrib, kemudian dia salat bersama Nabi Muhammad al-maghriba, salat maghrib fil yaumil awal, di hari pertama, hina ghabati syamsu, ketika matahari terbenam, awal waktu berarti. Wa shallaha fil yaumi tsani, kemudian dia salat lagi di hari kedua jadi makmumnya Nabi, qabla ayyi basyafaq. Teman, hari kedua agak lambat maghribnya, qabla ayyi basyafaqu, sebelum hilang syafaq, rona merah itu. Jadi kalau di awal waktu, di hari pertama awal waktu, hari kedua menjelang akhir waktu maghrib. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aina sa'il, mana kemarin yang nanya itu? Aina sa'il, siap, mana orang yang bertanya kemarin? Aina sa'ili in waktu sholat, siapa kemarin yang nanyain waktu sholat? Faqala rajul, kemudian orang tersebut mengatakan, ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasul yang kemarin nanyain. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, waktu sholatikum baina ma ra'aitum, waktu sholat kalian tuh antara yang kemarin kamu lihat. Kemarin sholatnya awal waktu ketika terbenam matahari, sekarang di akhir waktu itu sholat, waktu sholat maghrib kalian. Itu hadisnya kuat nih. Rawahu Muslim. Jadi ini justru yang qadim tuh malah yang lebih kuat. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Wal ahadis fi dhalika kathiratun, dan hadis-hadis tentang qaul qadimnya Imam Asy'ari, maksudnya hadis yang menjadi dalil qaul qadimnya Syafi'i bahwa waktu maghrib itu selesai sampai hilangnya rona merah gitu, itu banyak. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wakhtara ta'ifatun minal ashab, dan dipilih ini sekelompok dari kalangan ashab Syafi'i al-qadima, yaitu qaul qadim. Jadi pendapat qaul qadim itu dulu dipilih oleh Thaifah, sekelompok orang banyak daripada ashab Syafi'i. Warajahuhu, kemudian mereka mengunggulkan, mengatakan ini yang lebih sahih dibanding qaul jadid gitu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al ahaditsu sahihatu musarrihatun bima qalahu fil qadim. Al ahadis as-sahih, hadis-hadis yang sahih yang ada di antara kita sekarang, hadis-hadis sahih itu, musarrihatun, itu sangat jelas, sangat eksplisit mengatakan bima qalahu fil qadim, dengan perkataan Imam Syafi'i di qaul qadimnya. Jadi cocok nih, semua hadis-hadis sahih justru secara eksplisit mengatakan waktu maghrib itu sampai hilangnya syafaq, sampai hilangnya rona merah di langit. Bukan sekedar sholat kemudian taharun itu, bukan, itu terlalu dikit, terlalu sempit waktu sholat begitu. Padahal semua waktu sholat itu muasa begitu, zuhur, asar, maghrib, isya itu muasa. Bagaimana mungkin kemudian sholat maghrib sendirian yang sempit banget? Lebih-lebih lagi bahwa sholat maghrib itu adalah sholat yang boleh dijama', sholat yang boleh dijama' dengan sholat selanjutnya yaitu isya, maka tidak mungkin waktunya tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Waktunya nyambung lah sampai waktu isya gitu. Ya kan, zuhur sama subuh nggak bisa karena waktunya nggak nyambung kan gitu. Waktu subuh selesai ketika terbit matahari. Jadi agak nggak masuk akal nih gitu. Kalau jadid nih, maka itu di kitabnya siapa, Syekh Nahrawi, Nahrawi Abdussalam, ulama kita orang Indonesia yang tinggal di Mesir, Azhar, Dr. Amirah, bapaknya Dr. Amirah. Beliau kan punya kitab masyhur ya, Imam Syafi'i Baina Madhhabil Qadim wal Jadid. Beliau juga mengunggulkan pendapat qaul qadimnya Syafi'i, kemudian beliau mengatakan bahwa qaul qadim sebenarnya qaul jadidnya itu belum di ini. Karena ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pindah dari Baghdad ke Mesir, Imam Syafi'i memang punya tiga riwayat. Tiga riwayat dalam arti beliau apa istilahnya mengaminkan tiga pendapat ketika ada di Mesir. Waktu itu pendapat waktu maghrib. Waktu maghrib itu ada tiga pendapat ketika beliau di Mesir. Pertama, dari mulai terbenam matahari sampai sekedar tadi, taharah kemudian sholat lima rakaat. Yang kedua, dari terbenam matahari sampai hilang rona merah. Yang ketiga, dari terbenam matahari sampai terus terbit fajar. Nah, tiga. Kalau pendapat ketiga kan udah batal nih, tinggal pendapat 1-2. Nah, pendapat 1-2 itu dianggap sebagai qaul qadim oleh ulama Syafi'inya, begitu, oleh ulama Syafi'inya. Tapi kemudian sampai beliau ke Mesir, beliau pun tidak mentahqiq ini. Begitu yang disebutkan oleh Imam Syekh Nahrawi Abdussalam. Imam Syafi'i tidak mentahqiq ini, begitu. Jadi tahqiq jadi itu ada pada ulama-ulama ashabnya, begitu. Tahqiq kemudian dikatakan jadid itu ada pada ashabu Syafi'inya. Artinya tidak jelas, maksudnya Imam Asy-Syafi'i pun tidak mengeksplisitkan. Bahkan dalam kitab Al-Imla, kitab Imlanya kitab Imam Syafi'i Al-Jadid, Imam Syafi'i itu menuliskan pendapat qadimnya itu. Jadi yang eksplisit menyebutkan qaul Syafi'i Al-Jadid bahwa ini cuma satu waktu itu enggak ada gitu. Itu cuman tahqiqnya para ashab. Wal ahadits sahihah, kata Imam Nawawi, dan hadis-hadis sahih. Nanti kalau kapan waktu ketemu kitabnya Ustaz Nahrawi Abdussalam tuh dibeli, gede loh. Tebal lumayan, covernya hijau. Jadi itu tulis ketik, pakai tulisan ketik. Ketik dulu zaman dulu gitu. Imam Nawawi mengatakan al-hadis as-sahihah, hadis-hadis sahih itu musarrihatun, secara eksplisit menuju, maknanya menuju kepada apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i fil qadimi, dalam pendapatnya al-qadim. Wa ta'wilu ba'duha muta'adzir, wa ta'wilu ba'diha muta'adzir. Dan untuk mentakwil hadis-hadis yang tadi bilang kalau maghrib itu sampai terbenam, sampai hilang rona merah, wa ta'wiluha, dan kalau kita takwilkan, maksudnya kalau kita akal-akalin biar sama maknanya dengan hadis Jibril, itu mutahadzir itu susah, enggak bisa. Jadi ngakal-ngakalin hadis-hadis yang tadi untuk bisa sama maknanya dengan hadis Jibril, setidaknya cocok bisa dikumpulkan, itu susah. Mutahadzir enggak bisa. Enggak bisa gitu. Fahuwa shawabu, dan itu memang benar hadisnya begitu. Wa mimman ikhtarahu min ashabina Ibnu Khuzaimah. Artinya ya udah enggak usah diakal-akalin lagi biar sama hadis. Emang beda gitu. Gitu pendapat kita qaul qadim itu bahwa ini pendapat yang sahih, ini pendapat yang kuat dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i, bahkan begitu. Bahkan Abu Tsaur, ulama Syafi'i, ashabu Syafi'i di Baghdad itu mengatakan ini. Abu Tsaur, ashabu Syafi'inya di Baghdad ternyata mengatakan pendapat ini, bahwa maghrib itu sampai terbenamnya, sampai hilangnya rona merah. Fahuwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Wa mimman ikhtarahu, dan ini, dan orang-orang yang memilih pendapat ini, min ashabina, daripada ulama-ulama kami, diantaranya Ibnu Khuzaimah wal-Khattabi, Imam Al-Khattabi, wal-Bayhaqi, wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, wal-Baghawi, Imam Al-Baghawi fit Tahdzib. Kalau Imam Al-Baghawi kan Imam Ashab Syafi'i fi Mesir, di Mesir. Wa ghairuhum, dan banyak selain mereka. Wallahu alam. Tapi yang masyhur di Indonesia pendapat qadim ini kan, ulama-ulama kita di Indonesia justru memilih pendapat qaul qadimnya Syafi'i ini, bahwa waktu maghrib sampai hilangnya rona merah. Jadi lumayan panjang. Artinya waktunya nempel dengan waktu isya. Setelah waktu maghrib selesai, waktu isya maksud. wal isya'u dan salat isya wa awwal waqtiha awal waktunya idza ghaba syafaqul ahmar jika sudah hilang itu ronak merah wa akhiruhu dan akhirnya salat isya fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar ila thulutsil laili di sepertiga malam wa fil jawazi dan dalam waktu jawaz ila thulu'il fajri tsani yaitu ketika terbit ay terbit fajar kedua. Wa yadkhulu dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni wa yadkhulu waqtu al-isya'i dan masuknya waktu isya itu bi ghaibubati syafaq dengan hilangnya ghaibubah ghaibubah itu hilang. Wa yadkhulu waqtu al-isya'i masuknya waktu al-isya'i waktu salat isya bi ghaibubati syafaqi dengan hilangnya asy-syafaq itu ronak merah di langit lil ahaditsi karena sebab dalilnya karena sebab hadis-hadis yang banyak tadi. Qala Ibnu Rifa'ati Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan wa huwa bil ijma', ini adalah ijma' kesepakatan seluruh mazhab bahwa yang namanya waktu isya itu mulainya hina ghabat asy-syafaq ketika hilang itu ronak merah di langit. Wal ikhtiyaru dan waktu ikhtiarnya salat isya waktu ikhtiar itu waktu raji waktu fadilah kan kemarin tadi sudah disinggung wal ikhtiyaru dan waktu ikhtiarnya salat isya alla yuakhiru ay alla yuakhiru juga bisa alla yuakhira alla yuakhira itu yang enak alla yuakhira agar tidak menunda itu seorang muslim menunda salat isya yuakhiru bisa yuakhiru juga yuakhiru jadi fi'il majhul salat isya gitu alla yuakhiru an thulutsil laili agar tidak ditunda itu salat isya sampai sepertiga malam sepertiga itu kemarin kita udah ajarin maghrib mulai jam 6 subuh mulai jam 4 6 jam 6 sampai jam 4 10 jam dibagi 3 nah itu sepertiga pertama sepertiga kedua sepertiga terakhir di hadis Jibril jadi waktu ikhtiar tuh waktu salat isya sampai waktu sepertiga pertama malam itu waktu ikhtiar kenapa karena Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad di waktu tersebut wa ghairihi dan juga hadis yang lain juga sama mengatakan demikian wa fi qaulin dan dalam pendapat yang berbeda qaul maksudnya ada perkataan apa namanya Imam Asy-Syafi'i yang lain hatta yadhhab nisfil lail sampai setengah malam jadi sampai pertengahan malam hatta yadhhab nisfil lail sampai hilang setengah malam nisf itu setengah malam laili malam sampai hilang setengah maksudnya sampai seperdua malam setengah pertengahan malam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtul isya ila nisfil laili waktu isya itu sampai tengah malam qala an-nawawi imam nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi dalam kitabnya syarah muhadzab inna kalam al-aksarina bahwasanya perkataan al-aksarin kebanyakan ulama kita yaqtadi tarjiha hadha itu yaqtadi itu maksudnya mengindikasikan punya makna tarjiha hadha mentarjihkan merajikan mengunggulkan pendapat ini pendapat bahwa waktul ikhtiar itu sampai tengah malam bukan sepertiga awal malam tapi sampai tengah malam wa sarraha fi sharhi muslim bi tashihi dan beliau Imam Nawawi mensarihkan mengeksplisitkan fi sharhi muslim dalam kitabnya syarah muslim bi tashihi bahwa inilah pendapat yang sahih di antara pendapat yang lain tentang waktu ikhtiar isya jadi waktu ikhtiar isya yang sahih menurut Imam Nawawi itu sampai tengah malam bukan sepertiga awal malam faqala innahul ashah kemudian beliau mengatakan inilah yang paling sahih gitu. Itu waktu ikhtiar wa waqtul jawazi dan waktu jawaznya salat isya ila thulu'il fajri tsani sampai terbit fajar yang kedua lil akhbari karena banyak hadis-hadis berkaitan dengan ini wa dzakara syekh Abu Hamid kemudian Syekh Abu Hamid Al-Isfirayidi mengatakan anna laha waqtu qaraha bahwa yang namanya salat isya itu punya waktu qaraha Waktu karohnya mana? Wa huwa ma bainal fajraini. Waktu karoha salat isya adalah waktu antara dua fajar. Karena fajar itu terbit pertama, kemudian terbit kedua. Kedua itu waktu salat subuh. Fajar pertama namanya fajar kajib, fajar dusta, fajar hok, fajar bohong gitu. Jadi matahari cahayanya itu panjang ke atas. Tapi kalau fajar sadiq yang dimana waktu subuh, cahayanya itu merata kiri kanan. Apa namanya nih? Horizontal gitu. Tapi kalau fajar kadzib itu vertikal dan itu sebentar doang habis hilang gitu. Saya waktu itu pernah ngecek waktu di pesantren. Waktu di pesantren pernah ngecek bareng teman-teman begitu. Mana yang disebut fajar kadzib, mana yang disebut fajar sadiq. Habis itu udah enggak lagi. Capek juga bangun tiap malam begitu. Wah, artinya enggak. Artinya sekarang kan kita udah ada jam gitu ya. Jadi apa namanya bisa dimudahkan. Tapi ini jadi pengetahuan kalau suatu waktu memang jam tidak berfungsi kan gitu. Wa subuhu dan waktu subuh. Wa awwal waqtiha awal waktunya turu'ul fajri. Terbitnya fajar. Wa akhiruhu dan akhirnya sholat fajar, sholat subuh. Fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ilal isfar. Sampai langit mulai menguning. Isfar itu bukan menguning. Isfar itu mulai terang. Ada pantulan cahaya matahari dari atmosfer. Walaupun mataharinya masih di bawah ufuk. Kayak model jam. Kalau sekarang jam 5.20 ya. Bukan 5.20. Jam kalau sekarang kan terbit matahari itu syuruq itu jam 5.25. Berarti jam 5 berapa ya? Jam 5.15 lah begitu. Atau jam 5 mungkin. Wafil jawazi dan ke waktu salat subuh. Waktu jawaznya ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Awalu waktiha. Awal waktu salat subuh turu'u al-fajri yaitu terbitnya matahari. Terbitnya fajar sadiq, terbitnya fajar yang benar, wahual mustan, wahual muntashir, yaitu cahaya yang muntashir, dawuhu mu'taridun, al muntashir yang menyebar, dawuhu cahayanya mu'taridun, horizontal. Jadi fajar sadiq adalah fajar yang mana cahayanya ketika subuh itu sudah mulai menyebar, al muntashir menyebar dan sebarannya itu mu'taridun, secara horizontal begitu. Bil ufuk di atas ufuk. Jadi di atas ufuk cahayanya menyebar horizontal. Wa huwa asani dan itu adalah fajar sani, fajar yang kedua. Dalilu hadis Jibril. Daliluhu dalilnya hadis Jibril, hadis Jibril. Ammal fajrul awal sedangkan fajar yang pertama fala itu bukanlah waktu subuh. Wa huwa azraq dia warnanya biru. Jadi fajar awal fajar kadzib, fajar yang pertama, fajar yang dusta itu bentuk cahayanya warnanya biru mustatil, panjang vertikal. Wa yusamma al-kadzib dan dinamakan fajar kadzib li'annahu yanuru summa yasud. Kemudian karena dia yanur, dia bercahaya mengeluarkan cahaya summa yasud tapi kemudian gelap lagi. Gitu. Jadi cuma sebentar doang. Waktu al-ikhtiar kalau waktu fajar kadzib itu jam berapa ya sekarang? Mungkin jam 3 ya. Atau jam 3 kurang sedikit lagi. Waktu al-ikhtiari dan waktu ikhtiar. Waktu terpilih, waktu fadilah, waktu afdolnya sholat subuh ilal isfar. Sampai isfar. Isfar itu ya tadi pantulan atmosfer sudah memantulkan cahaya matahari tapi mataharinya masih di bawah ufuk. Libayani Jibrili karena sebab penjelasan daripada Jibril alaihi salam. Summa maksudnya li khabar, hadis yang di mana Nabi Muhammad diimami oleh malaikat Jibril. Summa yabqa waqtul jawazi, kemudian waqtul jawaz, waktu bolehnya salat subuh itu tetap ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subhi raka'atan, siapa yang adrak menyelesaikan minas subhi daripada salat subuh raka'atan, bisa menyelesaikan satu rakaat daripada salat subuh, qabla an tatlu'a syamsi, sebelum an tatlu'a syamsu, sebelum terbenam, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subhu, maka faqad adraka subha, maka dia telah menyelesaikan salat subuh secara benar. Gitu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal jawaza bila qarahatin ila tulu'il humrah. Bahwasanya waktul jawaz, waktu jawaz yang tanpa ada kemakruhan pada salat subuh itu, ila tulu'il humrati, sampai terbitnya cahaya merah di langit sebelum matahari itu tonggal. Itu waktu jawaz bila qaraha. Fa idza tala'at, ketika humrah, rona merah itu muncul, ya buka waktul qaraha, maka datanglah waktu al-qaraha, waktu kemakruhan, ila tulu'i syamsi, sampai terbenah, sampai terbit matahari, idza lam yakun uzur, kalau dia tidak punya uzur. Yaitu, kalau tidak punya, maksudnya gini, kalau dia punya uzur, begitu ya. Kalau dia punya uzur, waktu sudah ada ronak merah, ya enggak makruh, karena dia punya uzur. Tapi kalau enggak punya uzur, ketika ronak merah muncul, ya itu makruh. Sholat sah, sholatnya cuma dapat kemakruhan. Masalah nih, satu lagi nih, sebelum kita selesaikan masalah. Yukruh, dimakruhkan an-naumu, tidur, qabla salatil isya, dimakruhkan tidur sebelum salat isya, wal hadithu ba'dah, dan juga dimakruhkan hadith, ngobrol, ba'daha, setelah salat isya, illa fi khairin, kecuali ngobrolnya dalam kebaikan. Apa itu yang contoh kebaikan? Kamudzakaratil ilmi, seperti mudzakarah, seperti belajar, atau saling mengkaya orang ngaji, begitu. Mudzakarah itu kan saling mengingatkan. Wa tartibu umurin, wa tartibi, ini mausub, apa namanya na'ad man'un, wa tartibi umurin ya'udu naf'uha 'ala ad-dini wal khalqi. Atau juga boleh ngobrol, enggak apa-apa, pertama untuk ilmu, pengajian, majlis ta'lim, wa tartib, dan ngobrolan yang tartibu umurin ya'udu naf'uha, yaitu ngobrol perkara yang kepengurusan, perkara yang perkara itu ya'udu naf'uha, kemanfaatannya kembali ala dini, untuk agama, wal khalqi, atau juga untuk kemanusiaan, maksudnya untuk manfaat, untuk maslahat umum. Boleh itu kalau kayak gitu. Liqaulihi Abi Barzah, gitu. Liqaulihi Abi Barzah, karena sebab ada perkataan daripada sahabat Nabi Muhammad Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga Allah meridainya, anan nabiyya, bahwasanya beliau mengatakan, anan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yakrah, Nabi Muhammad itu yakrah, membenci an-nauma, membenci tidur, qabla salatil isya, sebelum salat isya, Nabi Muhammad enggak suka tidur dulu, wal haditsu ba'dah, wal haditsu ba'dah, dan Nabi Muhammad juga benci ngobrol setelah salat isya. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wala farqa bainal haditsil makruhi wal mubah. Dalam hadis ini tidak ada bedanya antara pembicaraan, obrolan yang makruh dan juga obrolan yang mubah. Pokoknya kalau ngobrol habis isya, ya dimakruhkan gitu. Wal makna fi karahatin naumi, dan esensi makna, substansi makna daripada kemakruhan tidur qablaha, sebelum salat isya, yaitu makhafatu istimrarihi, khawatir tidurnya kelewatan, istimrarih kelewatan, ila khurujil waqti, sampai waktu salat isya-nya keluar. Walihada, dan kalau memang begini, dan karena sebab ini makna larangannya, qala Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah mengatakan, anna hadhil qaraha, bahwasanya kemakruhan tidur sebelum salat isya ini, ta'um musa'ira salawat, itu general untuk semua jenis salat, karena makna larangannya khawatir keterusan, kan gitu. Maka itu juga harus berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Jadi jangan tidur sebelum sholat. Jadi kalau udah kira-kira setengah jam lagi sholat, jangan tidur. Gitu. Itu dimakruhkan. Wa ammal hadithu ba'daha, dan sedangkan ngobrol setelah sholat isya, fali annahu yakhafu min dharika, karena larangan tersebut, yakhaf, dikhawatirkan, min fali annahu yukhafu. Karena ngobrol setelah sholat isya, yukhafu, dikhawatirkan, min dzalika, daripada obrolan tersebut, antafutahu subhu, dia kelewatan sholat subuh kesiangan karena ngobrolnya tuh khusyuk banget sampai subuhnya kelewatan. An waktiha, daripada waktu sholat subuh. Au an awalihi, atau sekedar kelewatan waktu awal, waktu fadilahnya sholat subuh. Au tafutahu, atau kehilangan, ketinggalan waktu sholatul laili, waktu sholat malam. In kana lahu tahajjud, kalau dia adalah orang yang terbiasa sholat tahajud. Wakila, dan dikatakan juga, li'anna sholatul lati hiya afdal takunu khatimatan, hiya afdal, afdal ma takun, afdalu, afdal takunu khatimatan, takunu khatimata amalihi lihtimali mautihi fin naumi. Wakila, dan dikatakan juga, kenapa dimakruhkan tidur, dimakruhkan ngobrol setelah sholat isya, li'anna sholata, bahwa karena sholat ini, allati hiya afdal, takunu khatimata amalih, karena sholat adalah pekerjaan, afdal takunu khatimata amalih, yang paling afdal untuk jadi penutup pekerjaan dia. Ini kan seharian kerja nih, dari mulai subuh dia bangun sholat subuh, dia mulai harinya dengan sholat subuh. Kemudian dia kerja, tengah-tengah dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Nah, dia mau tidur, sebelum dia tidur, sholat isya. Jadi sholat isya, setelah sholat isya, dia nggak ngobrol lagi, langsung tidur. Berarti kan sholat isya jadi pekerjaan terakhir sebelum dia nutup mata. Nah, itu pekerjaan yang bagus. Bukanya pakai sholat, nutupnya pakai sholat. Kan begitu. Afdal takunu, yang paling afdal untuk jadi khatimata amalihi, penutup pekerjaannya, lihtimal, karena bisa saja mautihi finnaumihi, bisa saja datang kematiannya ketika tidur. Kalau datang kematian ketika tidur kan enak, artinya dia menjadikan pekerjaan terakhirnya itu bukan ngobrolin artis, bukan ngobrolin politisi, bukan jelek-jelekin ulama, tapi pekerjaan terakhir sebelum dia mati sholat gitu. Maka jangan ngobrol setelah sholat isya. Kalaupun mau ngobrol, jangan ngobrol yang macam-macam. Wakila, dan dikatakan juga, kenapa dimakruhkan tidur sebelum setelah sholat isya, li'anna allaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala ja'alal layla, Allah telah menjadikan malam hari sakanan, sebagai waktu untuk kita tenang, untuk kita istirahat. Wal hadithu yakhruju, wal hadithu yukhrijuhu, dan ngobrol setelah sholat isya itu yukhrijuhu, mengeluarkan makna malam daripada makna yang ditetapkan oleh Allah sebagai sakanan, sebagai waktu istirahat, waktu ketenangan. An dzalika wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang syarat wujubi sholat, syarat wajibnya sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah, dan juga bagi para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat ajengan, para sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik live ataupun melalui rekaman, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, dan saya sangat senang sekali jika ada koreksian tersebut. Sebagaimana saya pun mendapatkan banyak koreksian dari teman-teman yang mengikuti live atau juga mengikuti rekaman sebelum-sebelum ini. Dan saya berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan amal ibadah kita di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.